Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyakum ajmain. Bab salajengipun saking pembahasan bab ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nyebutaken judul bab ingkang nomor 100 gangsal. Babul bukai wal khaufi indal mururi bi kuburiz zalimin wa musara'ihim wa izhar al iftiqar ila Allah ta'ala wa takhdir minal ghaflah an dhalik. Bab al buka wal khauf. Al buka wal khauf, nangis lan duwe rasa wedi nalikane lewati kuburan-kuburane wong-wong sing zalim. Nangis lan duwe rasa wedi nalikane nglewati kuburan-kuburane wong-wong sing zalim. Si panggonan nggih sing teng panggenan iki tiang-tiang zalim pecah mati. Wahar al-iftiqar ilallah lan ngedengaken rasa butuh maring Allah Ta'ala teng saat nglewati panggonan-panggonan tiang-tiang sing mati teng riki. Wah wa taghdhir minal ghaflah an dhalik. Lan bab niku ki ngemutaken aja nganti kelalen sekang perkara mau. Nek nglewati kuburane lokasine wong-wong sing zalim, nggih. Umat ingkang dipun siksa dening Allah Azza wa Jalla niki nangis lan duwe rasa wedi. Judule saged dipahami? Bab niki nyebutaken, nggih, bab niki nyebutaken nek kula njenengan kaum muslimin nglewati panggonan nggih matine wong-wong sing zalim, wong-wong sing disiksa dening Allah sebab kedzalimane, sebab kekufurane, sebab kemaksiatane. Nggih, kula njenengan dianjuraken supados nangis lan duwe rasa napa? Wedi. Dereng paham, Bapak? Nggih, mangke saged dipahami menawi kula njenengan maos hadis. Nggih, tambah paham insyaallah. Kita tingali. Ing dalam pembahasan bab menika, An-Nawawi rahimahullah nyebutakan riwayat hadis muttafaqun alaih an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabih, hadis saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika maring sahabat-sahabate, yakni lamma wasalu al-hijra, tegese nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat niku dugi daerah sing dijenengi Hijr. Hijr wonten daerah sing dijenengi apa? Hijr. Hijr niki diara Samud. Diara Samud. Daerah sing kaum Samud niku disiksa dening Allah. Kaum Samud nggih disiksa dening Allah taala sebab kekufurane teng daerah sing dijenengi apa? Hijr. Tetos nalikane Nabi alaihi salatu wassalam lan para sahabat dugi teng daerah napa? Hijr. Hijr niki daerah kaum Samud. Nggih, kaum Samud dibinasakaken dening Allah, dihancuraken dening Allah taala, niki teng daerah jenenge Hijr. Nalikane Rasulullah lan para sahabat dugi teng daerah Hijr, Rasulullah ngendika dumateng sahabat-sahabat, la tadkhulu ala haula al-mu'adzibin illa antakunu bakin, la tadkhulu ala haula, wajib pada mlebu nang daerah, la tadkhulu ala haula al-mu'adzibin, kowe kabeh aja pada mlebu nang daerahe wong-wong sing pada disiksa dening Allah illa kejaba antakunu bakin, kejaba nalikane kowe mlebu pada nangis. Terusnya kowe kena mlebu mang daerah sing wong-wong pada disiksa dening Allah, ning kowe nek mlebu keadaannya nang tahanan nangis. Failam takunu bakin, nek kowe mlebu nang daerah wong-wong sing disiksa dening Allah taala kowe ora pada nangis, fala tadkhulu alaihim, ora usah mlebu, ora usah nglewati mlebu teng daerah sing daerah niki umat-umat biyen niku di siksa. Nek kowe ora bisa nangis nalikane nglewati mlebu teng nang daerah sing wong-wong biyen disiksa dening Allah, kuwi aja mlebu. Paham? La tadkhulu fala tadkhulu alaihi. Fa illam takunu baqin, nek ora bisa nangis. Nggih. Nalikane nglewati daerah sing wong-wong disiksa sebab dosa-dosane, kuwi aja padha mlebu. Fala tadkhulu alaihi. Nek kowe ora bisa nangis. Nggih. Lagi mlebu teng daerah kaya niki guyu-guyu, lata-lata, dolanan. Nggih. Mestine wong mlebu teng daerah sing umat niki disiksa, diazab dening Allah Taala, nglewati daerah niki nangis. Nek kowe ora bisa pada nangis, ora usah nglewati daerah iki. Niki dereng diterangaken. Mangke, penjelasannya mangke nggih. Nggih, intine niku. La yusibukum ma asabahu. Aja nganti ngenani maring kowe kabeh apa sing ngenani maring wong-wong mau. Aja nganti ngenani maring kowe kabeh apa sing ngenani maring wong-wong mau. Wa fi riwayatin. Ing dalam riwayat sanes kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika nalikane Nabi nglewati Hijr. Hijr wau nggih, daerah dibinasakakene sinten? Kaum Samud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Kowe kabeh aja pada mlebu panggonan-panggonane wong-wong sing pada zalim maring awake. Zalim maring awake niki kufur. Maksiat. Iki sing dijenengi zalim maring awake dhewek. Kowe aja pada mlebu maring lokasi-lokasine, panggonan-panggonane wong-wong sing pada zalim maring awake dheweke. Mbok nganti ngenani maring kowe kabeh apa sing ngenani maring wong-wong mau. Mbok nganti kowe lewat nang kono malah kowe dinei musibah dening Allah, kaya dene wong-wong biyen dinei musibah. Illa antakunu bakin. Kejaba nalikane kowe mlebu nang kahanan nangis. Nabi alaihi salatu wasalam iki nalikane nglewati daerah Hijr. Nabi alaihi salatu wasalam nalikane nglewati daerah Hijr lan Nabi ngendika wau pesen dumateng sahabat-sahabate. Nabi lewat teng daerah niku, summa qanna Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Terus Nabi alaihi salatu wasalam qanna niki maknane nutupi sirahe. Qanna niki maknane nutupi sirahe. Nabi alaihi salatu wasalam nutupi sirahe. Wa asra'al asaira. Lan Nabi sallallahu alaihi wasalam cepet-cepet ulih mlaku. Mbok nganti nang daerah ngriku terus kenang siksa. Nggih. Wa asra'al asaira. Nabi alaihi salatu wasalam nyepetaken mlakune hatta ajazal wadi sehingga nglewati lembah mau. Lembah napa? Hijr. Nggih, iki terjemahan ya. Niki terjemahan saking hadis ingkang dipun sebutaken. Judule bab napa wau? Bab nangis duwe rasa wedi nalikane nglewati daerah napa kuburan napa bekas-bekas disiksane wong-wong sing zalim. Pun jelas niki anune napa? Judulnya kalian hadis. Kita tinggali penjelasan saking bab niki lan hadis niki. Bab al-buka indal murur bi kuburiz zalimin wal khauf min ayusibal insan ma asoba. Bab nangis wedi duwe rasa wedi nalikane nglewati kuburane utawa lokasine ngaten nggih wong-wong sing pada berbuat zalim lan wong-wong mau dinei musibah dening Allah Ta'ala. Duwe rasa wedi mbok nganti wong kue mau kenang musibah kaya dene wong-wong bian kenang musibah. Hadis Ibnu Umar nalikane Nabi alaihi salatu wasalam nglewati Hijr. Napa niku Hijr? Hijr niku diar Samud. Daerahe kaum Samud. kaum Samud. Nabi ini sinten waktu niku kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum Solihan. Wa ila Samuda akhahum Solihan. Qala ya qaumi butullah ma lakum min ilahin khairu. Wa ila Samuda akhahum Solih. Lan diutus maring kaum Samud sedulure para nabi, Nabi Solih. Wa ila Samuda akhahum Solihan. Qala Soleh, Nabi Soleh alaihi salatu wassalam niki ngemutaken dumateng sinten? Kaume. Dumateng umate. Ya qaumi budullaha malakum min ilahin khairu. Hai kaumku, kowe kabeh padha ibadah mung maring Allah. Malakum min ilahin khairu. Orang ana sembahan sing hak disembah kejaba Allah. Nggih. Terus Nabi ini sinten? Nabi Soleh. Allah Azza wa Jalla ngutus maring kaum Samud Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Fadzakkarahum billah. Nabiullah Soleh ngemudakan umate kaume supaya ibadah maring Allah, supaya taat maring Allah, supaya ninggalakan syirik, supaya ninggalakan maksiat. Walakinnahum kafaru bih. Walakinnahum kafaru bih. Anangin kaume kufur kelawan Nabi Soleh. Boten apa? Iman, boten percaya, boten manut, boten nurut, boten melu. Sing dilarang malah dilakoni. Ya, sing diperintahkan malah ditinggal. Niki keadaannya nabi, kaum Samud. Daerah dijenengi Hijr. Nggih. Nggih, niki dereng diterangkan mangke. Niki sing jelasaken sinten kaum Samud. Faqala mongko Nabiullah Saleh sanjang dumateng sinten? Ngendika dumateng sinten? Kaum Samud. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Wis ngono, kowe pada seneng-seneng nang panggonanmu, nang umahmu telung dina. Setiap mutakan, dialingakan, nggih? Dening Nabi Soleh nekat tetep kufur, boten purun taat, boten purun iman, boten purun nauhidakna Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Soleh sanjang lumateng kaum Samud. Tamat ta'u fi diyarikum salah sata'iyah. Bis ngono kwe seneng-seneng nang umahmu telung dina. Bar telung dina. Summa akhodat humus soihah warrojifah. Akhirnya, nggih. Sawise telung dina niku wis temutaken, dielingaken, diancam kan? Wis ngono, kowe seneng-seneng pada nang omahmu telung dina. Bar niku kenging napa? Soihah. Napa soihah niku siksaan. Warrojifah. Gempa, getaran. Fa asbahu fi darihim jasimin. Mongko dadi kaum Samud mau nang panggonane pada jasimin, paning limpang, pada tiarap, pada mati. Rampung nggih kaum Samud nggih. Nih. Wa kana Allah Azza wa Jalla nggih cerita masalah kehebatane kaum Samud ingkang dipun paringaken dening Allah. Qad a'tahum qudrah. Allah Azza wa Jalla aweh maring kaum Samud kemampuan, kekuatan. Fi nahtil jibal. Wa bina al-qusur fis suhul. Kamu Samud, niki diparingi dening Allah Taala kekuatan, kemampuan. Napa? Gunung niku ditetreki, dipahati, di niku dadi gedong-gedong sing dhuwur-dhuwur, sing gede-gede, sing napa nggih? Nggih boten didemamit, ditetreki, nek didemamit rampung. Nggih diparing Allah Azza wa Jalla maringi dumateng kaum Samud. Niki gunung-gunung niku dadi omah, dadi gedong-gedong ngoten niku. Diparingi dening Allah gampang gawe niku. Dadi umat sing kuat. Kaum Samud niki umat sing kuat. Napa mau ayatnya? Wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Terus? Oh, nggih. Napa maknanya? Lalen. Sokher gunung. Ini kau teng suruh anu kan? Gembun, mangga dilacak. Gak. Walhasil intinya Allah Azza wa Jalla maringi kemampuan rumah teng kaum Samud. Kawin apa? Gedung-gedung, gunung-gunung niku bisa dadi apa? Bangunan-bangunan, gedung-gedung sing bagus-bagus, sing apik-apik. Diparingi dening Allah Ta'ala kekuatan sing luar biasa. Ummah qawiyah. Umat sing napa? Kuat. Walakin Allah Azza wa Jalla akhadahum birajfah wa sayha famatu ala akhirihim. Allah Azza wa Jalla nimbakaken maring kaum Samud getaran, gempa, wa soeha, siksaan, famatu ala akhirihim, akhirnya mati kabeh, boten tersisa, nggih. Nah, suatu saat Nabi ngelewati daerah niki, paham? Nabi alaihi salatu wassalam, nang salah jeneng kesempatan ngaten, niki lewat teng daerah Hijr, wow. Marrabihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Tabuk. Dadi nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam niku badhe teng daerah Tabuk, niku nglewati daerah sing dijenengi Hijr. Nah, Hijr niki biyen nggih niki panggonane kaum Samud. Tabuk teng saking Madinah teng ngendi? Alor? Pak Rahmat nate teng Tabuk. Pak Martin nate napa? Oh, Mireng. Mau tau Plesir ya ini kalau teng Tabuk. Lah engko nek meng Tabuk nglewati daerah niki nangis. Sebab niki daerah sing penduduk mbiyen zalim, nggih. Disiksa dening Allah, dibinasakaken dening Allah Taala. Lah nek wong-wong seniki kula jenengan kaum muslimin lewati daerah sing niki dianjuraken kon nangis wedi mbok nganti ngenani maring dewek, apa sing ngenani maring kaum Samud. Nek teng Indonesia teng pundi niki? Niki dudu angker niki. Lange maksudnya niki nek onten teng daerah kene ngriki nggih ngoten niki teng daerah kita niki. Misalnya onten umat biyen sing sebab maksiate, sebab kufure, sebab ingkare terus disiksa dening Allah. Lah nek kula njenengan lewati daerah niki kon padha nangis. Nek ora gelem, nek ora bisa nangis, ora usah lewat daerah kono. Ora nanang nggih. Aceh. Aceh muslim nggih wonge nggih. Nggih mboten pas. Kurang tepat. Hah? Lewat Jogja. Oh, Banjarnegara. Jemblung. Napa? Desa Jemblung. Napa-napa? Banjarnegara sing di longsoraken nggih. Pas mboten nggih. Mereka muslimin, muslimin sih. Mboten ngantos kufar ketingale. Nggih, nggih tetep lah kula njenengan nek lewati daerah sing ngene ku nggih. Merinding, ngeri, wedi. Bok nganti dewek disiksa ya dene wong-wong niki disiksa. Nggih. Nggih niki mangke mangke dilengkapi teng pembahasan terus insyaallah. Ziaratul kubur mangke pembahasannya nggih. Teng pembahasan ziaratul kubur. Kenging mboten kula jenengan ziarah kubur. Kuburan di sinten? Wong kafir. Nek niki kan hubungannya kali daerah sing teng riku umate masyarakate kaume niku dibinasakaken dening Allah. Dudu kuburan dudu kuburan murni wong kafir dudu ning daerah ngriki nggih daerah ngriki niki wau umate niku dibinasakaken dening sinten? Oke, kita tinggali penjelasan salajengipun. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam nalikane badhe teng Tabuk niki nglewati daerah Hijr. Nah, Hijr niku daerahe kaum Samud sing dibinasakaken. Berarti umate Nabi Saleh nggih. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi alaihi salatu wasallam ngendiko. Nalikane nglewati daerah niki. La tadkhulu ala haula illa an takunu bakin. Kowe aja padha mlebu nang daerah wong-wong kae, kejaba kowe nang kahanan nangis. Wa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Nek kowe ora padha bisa nangis, kowe aja mlebu nang daerah mau. Jadi kau nangis lah kata niku. Kon wedi nangis, ngeri lah kata niku, nggih. La yusibukum ma asbahum. Aja nganti ngenani maring kowe kabeh, perkara sing ngenani maring wong-wong. Berarti nek seniki wonten tiyang. Zaman seniki nggih. Terus plesir. Plesir namanya. Teng daerah Hijr niki. Kepengin deleng bekas-bekas umah eh kaum Samud kepengin motoni eh, video kan tempat tempat bersejarah nih kan gak tempat bersejarah kan niki kan ya, sejarah kelam senes sejarah kelam niku napa kelam niku peteng. Napa? Sejarah sing ora main kan ngaten niku nggih. Seni sejarah sing kosok baline napa? Cemerlang. Nah niki kan umat sebab maksiat, sebab dosa, sebab kufur, sebab ingkar dibinasakaken dening Allah taala. Ini kan tempat bersejarah niki kan. Ning sejarah sing sejarah sing napa? Sing ora main ngaten niki. Lah seniki umumane wonten tiang-tiang muslim zaman seniki. Nggih, dolan mriku. Wisata, tamasya. Kenging mboten. Hah? Nggih, kepengin weruh umahe mbiyen muli gawe umah kepriwe? Ya mestine wonten bekas-bekas sithik-sithik kan wonten mbok kaya niku. Kaya ngapa umahe, kaya ngapa bentuke, kaya ngapa bolongane, kaya ngapa lawange, kaya napa? Nek lawange sepira kan wonge dhuwure sepira kaya niku misale kan ngene iku. Lah sing ngene iki kenging mboten. Semata-mata tamasya. Wisata. Nggih paket, paket wisata sih. Di antaranya pakete di samping umroh misalnya ten kok. Pakete Tabuk. Pakete mundi male lah. Mungkin teng paket niku wonten deleng peninggalan kaum Samud. Wisata teng riku. Kenging mboten. Hah? Nek wisata nangis mboten kira-kira. Lah nggih wong wisata kok nangis. Wisata ya seneng gawani video gawani niki gawani niki gawani niki seneng-seneng. Berarti mboten kenging nggih. Gue ini dalil ini berlaku sampai di dina kiamat. Dalil niki berlaku ngantos kiamat dong. Niki dalil hadis wahyu. Berarti Islam niki ngantos kapan? Ngantos kiamat. Berarti kenging nemboten kenging. Nggih, wong. Nggih. Niku terus dolan mriku. Nggih. Semata-mata napa wau? Wisata pesir. Nggih. Mboten njot pelajaran ibroh men bisa ngeling-eling siksa lan mboten. Niki tujuannya semata-mata napa? Wisata. Berarti mboten kenging nggih. Nggih, kita tingali penjelasan ngaten. Penjelasan ngaten. Nggih. Atas intine wau jelas. Nabi alaihissalatu wassalam nalikane badhe teng daerah Tabuk ngelewati Hijr lan Hijr niki wau daerahe kaum Samud sing dibinasakaken dening Allah Taala. Nabi ngemutaken kowe aja padha mlebu meng daerahe wong-wong mau kejaba nang kahanan kowe nangis. Nek kok ora pada nangis, aja pada mlebu. Mbok nganti aja nganti ngaten nggih. Aja nganti ngenani maring kowe kabeh apa sing ngenani maring wong-wong. Ulama maringi penjelasan ngaten. Walihada. Nakul la yajuzu li ahadin ayyadhhaba li diyari Samud liyatafarraja wa yanduru masakin. Ora kena sapa bae wong Islam niki dikis nggih lunga meng daerah sing daerah kowe mau ana umah-umahe kaum Samud sing tujuane nggo ndeleng-ndeleng nonton napa ne tempat tinggale umahe lokasine niki mboten kenging la ya jus. Mboten kangge. Nek niku wong kafir sih urusane beda. Wong kafir ora ngerti halal haram. Nggih napa nggih? Malah grupe nggih. Wong kafir kan grupe. Nggih. Lah niki wong Islam, niki mboten kangge. Nggih? Dolan mereka, lunga mereka sing tujuane niku nggo seneng-seneng nonton tamasya. Nggih, niki mboten kenging. Napa sebabe mboten kenging? Li anna dzalik wuqu' fi maksiatir rasul. Sebab sing kaya gue mau kecemplung ing dalam maksiat maring Rasulullah. Rasulullah pun ngemutaken. Kowe aja mlebu nang daerah mau, kejaba nek kowe bisa nangis. Lah niki wong tamasya nggih mboten mungkin nangis lah, ragap seneng. Nangis ora gampang, angel. Lah panjenengan nate nangis sing kaya niki ngemut-emut dosa napa pe ora tau angel-angel nangis nggih kejaba bintang film bintang film pinter nangis nggih ning nangis oleh duit niki nangis sing temenan sebab wedi sebab khauf sebab ngeri nggih kelingan siksa lan sanese illa rajulan kejaba nek ana salah jeneng wong yuridu ayad haba dheweke duwe kepenginan nekani panggonan iki wau sing tujuane lil ibrah jot pelajaran jot ulangan jot ibarat nah ayo niku wong sing ahli maksiat wong sing kufur wong sing ingkar akibete kaya iki tekse wong niki mereka kepengin weruh ning tujuane jot napa ajaran lil ibrah lan nalikane duwe mereka bahagia inda mururi bitilkal amakin bisa nangis teng mereka nalikane nglewati daerah niki sakti pahami nek kelas iku njenengan kaya nangis lho kelas iku njenengan kok nangis angel hah lagi mulane niku dadi kudune pancen dugi mereka kemutan nggih sejarah kaum Samud sing akhirnya main apa main nangis ngemut-emut sejarah kaum Samud dadi main apa main nangis terus nangis teng mereka angel kan. Lah nek jenengan ora bisa kaya niku ya ora usah. Ya ora arep nganang-nganang nggih. Oh, ngapa sih nganang-nganang? Nggih. Nggih kan wonten kemungkinan paket umroh wau duwi Tabuk. Lah pas nglewati daerah niki. Lah nek nglewati daerah niki mendet pelajaran. Nek kira-kira ora bisa njur pelajaran, disimpangi mawon. Walau alam jalure onten boten iki zaman seniki. Sami umat seniki barang. Orang ke mana lah? Kalau kan mau gambari gambaran paket umroh. Wong seniki paket nggak pernah sih. Wong paket umroh beda kan Spanyol kan aneh. Baru umroh kok meng Spanyol sobe. Nggih. Spanyol mending nggih. Mungkin deleng Cordova napa-napa. Nggih. Lah mungkin bar umroh Prancis. Cina. La haula wala quwata illa billah. Lah jenengan jeng teng Borobudur ngapa? Wong panggonane wong Hindu. Hindu napa Buddha niku? Acing deleng napa sampean niku teng mriku? Deleng buta. Mbok klebon jin malah bahaya mangke. Ini wong tren sih nggih. Jadi sing dideleng budaya napa mboten deleng agama. Nek wong Islam niku mestine mikire agama niku nggih. Napa agama wonten? Agama napa? Islam? Lah mbon niku sih ora genah niku. Pun intine niki, dados niku wau. Nggih. Nek tiange niki mboten bisa nangis ora usah. Nek niku bisa njot pelajaran mangga. Nek mboten bisa layajus ayadkhula alaihim. Mlebu nang daerahe wong-wong niki. Li anna huruba ma yusibuhu ma asabahu. Mbok nganti pas lewat ngriku angsal apa? Musibah kaya dene. Wong-wong biyen niku kenang musibah. Mulane Nabi na alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam niku nalikane nglewati lokasine kaum Samud, qanna ra'sa. Sirai ditutupi. Nggih, okay, sirai ditutupi. Tegese napa? Nggih, khusu wedi khauf ngoten lah, ngoten. Nggih. Khauf ngoten iku. Khauf. Ora sewedi. Lan mlakune cepet. Nggih, mlakune napa? Cepet. Mungkin sing kaya niku tiyang sing wisata. Lah wong wisata motoni di video nggih. Watune di video niki ne di video niki ne di nggih anu sih oleh-oleh mangke. Nggih mboten mungkin cepet-cepet mboten mungkin nangis lah ngoten niku nggih. Nggih. Nggih, malah medangan, malah guyon. Nggih. Lan sanese. Mboten geng. Teng Jawa misalnya anak dalan wong Jawa oleh ngarani pengalapan angker nggih angker nggih sering terjadi kecelakaan. Oh, nggih. Sebab seringnya kecelakaan, salah satu mobil ringsek, terus digawe monumen. Monumen apa tugu? Gak intinya niku tugu peringatan. Gak tugu peringatan. Gak bukti nih next sing pada ngawur pada orang hati-hati ngaten gak? Kita tiga lagi ya. Nah, terus? Imboten. Boten cocok kali tema niki boten. Boten pas. Nek mikire ngati-ati pas. Nek nangis, napa sih hubungannya kali nangis? Lah nek niku keyakinan sebab ke daerah sing wingit angker terus ngelakson. Nek orang lakson kok bahaya tegese dudu sebab ana simpangan dudu ning pamit karo sing bau reso nah niki pun sirik nek sing niki niku isti'adzah bi ghairillah mangke jaluk perlindungan maring selain Allah nggih niki sing niki salah sing niki ini nek wau insyaallah pas. Tegese pemerintah duwe inisiatif digawekaken apa? Tugu mangke motore napa mobile dipajang teng mriku. Tegese men wong padha napa? Ngati-ati. Insyaallah mboten masalah. Insyaallah mboten masalah. Nggih ibroh leres. Nggo pelajaran nggih. Nek ora ngati-ati nang daerah kene niki bisa. Utawi jane nggih kabeh teng pundi mawon kudu ngati-ati kan? Nggih, spina malih teng ngriki dipun sebutaken. Nabi alaihi salatu wasalam qanna ar-ra'sah. Ai khafadh. Dadi ngrinduk ngaten niku, nutup sirae. Wa asra as-saira lan Nabi alaihi salatu wasalam nyempetaken mlakune sehingga nglewati lembah niki, daerah niki. Wa bihi na'rif khata'a haula al-juhal. Kelawan niki kisah niki wau kula njenengan saged mengertosi kekeliruane, kesalahane wong-wong sing bodoh-bodoh. Alladzina yadhhabuna ila diyari Samud, wong-wong mau pada lunga nuju maring negeri kaum Samud, lit tafarruj wan nusha, go tamasya. Tamasya, eh? Berarti onten, pancen onten. Daerah niku seniki nggih napa? Lokasi nggih? Tamasya. Jadi lokasi niki seniki nggih napa? Tamasya. Wa yabqauna fiha ayyama. Wong pada netep nang daerah mau pirang-pirang dina. Mungkin onten hotel yang barang, mbok. Wong onten wisatawan sih. Nggih. Tapi mbok niku nggih. Wa yabqauna fiha ayyaman. Nang kana pirang-pirang dina. Yang turuna asarohum al-qadimah, deleng-deleng napa petilasan-petilasan nggih jaman biyen napa istilahnya bahasa bahasa ilmune arkeologi napa napa niki ilmu napa niki batu batune napa peninggalane intine arkeolog. Ahline arkeolog ya, deleng petilasan tulisan peninggalan karya batu ngaten nggih kaum Samud. Fa inna dzalika maksiat lir rasul, monggo singgah gue mau maksiat maring rasul lan nyelisi petunjuk rasul lan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi alaihi salatu wasallam nalikane nglewati daerah niki nyepetaken mlakune nutupi sirae singa nglewati lembah niki. Wa hadzara man ayaskunal insan fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Lah nabi ngemutaken. Nabi ngemutaken sekang min ayaskunal insan manggon wong manggon nang panggonan-panggonane wong sing zalim. Diemutaken dening nabi aja cepet-cepet lewat. Nggih. Nek mlebu karo nangis. Wong-wong sing dolim, wong-wong sing dibinasakaken dening Allah Ta'ala fi hadil ard. Nang bumi kiye. Wadhalika khasyah. Sehingga gue mau khawatirkan. Ayusibal insan ma'asobahu. Menungsa kena. Sing ngenani maring menungsa, apa sing ngenani maring wong-wong? Mau sekang ngazabe Allah. Napa niku sebab kekufurane? Napa niku sebab kemaksiatane? Sebab kufur lan kemaksiatan niki bisa jadi sebab yang niku angsal musibah. Gitu. Terus ini nih niki. Insyaallah pembahasan sajeng pun ngenjang, nggih ngelengkapi pembahasan masalah jenazah nggih. Niki mangke masalah ziaratul. Nggih, mangke klebet ing dalam pembahasan kenging mboten ziarah kubure wong-wong kafir. Wallahu ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilah, astaghfirullah.